Katanya binatang yang tidak bisa dimakan, tainya itu najis. Apakah tainya cicak, kodok, tikus itu najis? Ini pendapat sebagian ulama, bahwasannya binatang yang tidak dimakan, tidak boleh dimakan, semua kotorannya itu najis. Ya. Dengan dalil, diantaranya, kotoran atau kencing hewan yang boleh dimakan, itu tidak najis. Ya. Karena Nabi SAW telah memerintahkan orang-orang yang sakit perut untuk meminum kencingnya unta. Ya. Menunjukkan bahwasanya kencing unta itu bukan najis. Demikian pula Nabi SAW mengizinkan sholat di Marabidul Ghanam, ya, tempat-tempat berkumpulnya kambing. Ya. Dan sudah dimaklumi, tentunya di situ ada kotoran-kotoran kambing. Dan itu adalah hewan-hewan yang boleh dimakan. Menunjukkan bahwasannya kotoran hewan-hewan yang boleh dimakan itu bukanlah najis. Iya, karena tidak semua yang kotor itu najis. Semua yang najis sudah pasti kotor, tapi tidak semua yang kotor itu najis. Yang najis itu harus ditentukan dengan dalil syar'i. Wallahu a'lam.